pelajaran baru, pelajaran ke-15 Ad-Darsul Khamis Asyara. Pelajaran ke-15 dari kitab Durusulullah jilid yang ke-2. Pelajaran pertama halaman 3. Ad-Darsul Khamis Asyara. Baik, kita mulai aja. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ad-Darsul Khamis Asyara, pelajaran yang ke-15 dari kitab Durusulullah jilid yang ke-2. Pelajaran 15 ini berkaitan tentang fi'il nahyi yang menunjukkan suatu larangan. Terdapat percakapan antara mudaris dengan muridnya di sini. Nanti biasa untuk melatih ikhwah dalam baca kitab. Sehingga nanti yang bagian mudaris kan yang baca, bagian setelahnya Abu Bakar, Humayun, Bashir, Faisal, Hamzah, nanti ikhwah yang membaca. Al-mudaris, aina tazhabu ya Aba Bakrin? Ya, tepat dulu Abu Bakrin. Nah, aina tazhabu ya Aba Bakrin? Kemana kamu pergi wahai Abu Bakar? Wahai Abu Bakrin, artinya Abu Bakrin dimasukin ya harfu nida jadi ya Aba. Nah, ini sudah lewat kaidahnya. Kalau kunnya dengan menggunakan Abu, Abu Bakrin, Abu Zaidin, Abu Khalidin, Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, ketika dimasukin dengan ya jadi ya Aba Bakrin, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdurrahman. Ya azhabu ila al-mudir. Saya pergi ke kepala sekolah. Mudir ke kepala sekolah. Kemudian mudaris mengatakan la takhruj minal faslil ana. Izhab ilaihi ba'da darsi. Humayun, ya tafadhol. Ya Naam, al-mudaris la takhruj. Jangan kamu keluar dari kelas al-an sekarang. La takhruj minal fasril ana. Jangan kamu keluar dari kelas sekarang. Idhab ilaihi ba'da dars. Pergilah kepadanya, idhab ilaihi. Pergilah kepadanya ba'da dars. Setelah pelajaran. Ini dilarang, jangan kamu keluar dari kelas sekarang, tapi pergi kepadanya, itu kepada mudir setelah pelajaran. Ya Ustaz, ana talibun jadidun, kata Humayun, wahai Ustaz, saya adalah pelajar baru. Aina ajlisu, di mana saya duduk? A ajlisu huna amamaka, apakah saya duduk di sini, di depanmu? Huna, mana di sini, kalau huna pak di sana. Apakah saya duduk di sini? Ama maka di depanmu. Maka mudaris mengatakan, la tajlis huna. Jangan kamu duduk di sini. Hada mak'adu hisyam. Ini adalah kursinya hisyam. Mak'ad adalah tempat duduk. Ini adalah tempat duduknya hisyam. Wa huwa ghaibunil yaum. Dan dia dalam keadaan ghaib, tidak hadir hari ini. Ghaibunil yaum, dia tidak hadir hari ini. Ijlis hunaka, duduklah di sana. Khalfa Hamidin, di belakang Hamid. Ijlis hunaka, duduklah di sana, di belakang Hamid. Bashir, ya bagaimana Bashir? Tafadhol. A'akhudhu. Nah, a'akhudhu, apakah saya a'akhudhu, apakah saya mengambil dafatir, itu buku tulis, jamak dari daftar. Apakah saya mengambil buku tulis ini, wahai Ustaz? Ini apakah boleh saya mengambil buku tulis ini? Buku tulis ini, ya wahai Ustaz. Dafatir, jamak dari daftar. Maka mudaris mengatakan, La takhudha. Jangan kamu mengambilnya. Yanzuru fi daftarin. Mudaris melihat kepada buku. Melihat buku tulis. Ya Abdurrahman. Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmar. Janganlah kamu menulis jawaban-jawaban bil qalamil ahmar dengan pena berwarna merah. Al-mudarris walladhi yaktubu bil qalamil ahmar. Hanya guru saja dia yang berhak untuk menulis dengan pena merah. Al-mudarris walladhi yaktubu bil qalamil ahmar. Guru yang menulis dengan pena merah. Faisal ya, tafadhol. Nah, undur, kata Faisal, undur, lihatlah ila hadhil majallati ya ustaz, lihatlah kepada majalah ini wahai ustaz. Ma ajmalaha, ini namanya syirah ta'ajub, alangkah bagusnya. Ma ajmalaha, ini alangkah namanya ma ta'ajubiyah. Nanti ada kaidahnya cara membuat dari fi'il ta'ajub. Ma ajmalaha, alangkah bagusnya. Hanya kemarin majalah tadi, alangkah bagusnya majalah. Al-mudarris, la taqra. La taqra il majallat fil fasl, ya Faisal. Jangan membaca majalah-majalah. Majalah, jamak dari majalah. Janganlah kamu membaca majalah-majalah fil fasl di dalam kelas, ya Faisal, wahai Faisal. Kemudian Faisal ya, tafadhol. Nah, kata Faisal, ma aqra'u hadhil majallah. Saya tidak, mana tidak. Namanya ma nafiah. Saya tidak membaca majalah ini sekarang. Al-an, mana sekarang. Innama, sesungguhnya anzuru ila suwar allati fiha. Sesungguhnya saya hanya melihat gambar-gambar yang ada di dalamnya. Aswar, jamak dari surah, maknanya gambar-gambar. Sesungguhnya saya hanya melihat kepada gambar-gambar yang ada di dalamnya. Ila suwar allati fiha. Kemudian Hamzah mengatakan, a'aftahu baba ya ustaz, apakah saya membuka pintu, wahai ustaz, yakadul jarosu yarinu, hampir-hampir bel berdering. Jaros mana bel, yakad hampir-hampir, yakadul jarosu yarinu, hampir-hampir bel berdering. Ini bentar lagi belnya berdering. Maka mudaris mengatakan, la taftahil bab al-an. Nah, ini ada dua la ya, la yang pertama dengan la yang kedua beda. Kalau yang pertama itu namanya la jawabiyah, menunjukkan jawaban. Nah, kalau yang kedua la nahiyah, menunjukkan larangan. Yang la pertama la jawabiyah untuk jawaban. Ketika Hamzah bertanya, a'aftahul baba ya ustaz, apakah saya boleh membuka pintu wahai ustaz? Maka jawaban la, jangan. Atau tidak. Nah, la yang kedua, la koma, itu la-nya nahiyah, beda lagi. Menunjukkan larangan. La taftah, jangan kamu buka pintu al-an sekarang. Karena la dalam bahasa Arab, nanti kalau antum pelajari banyak, adalah jawabiyah, adalah nahiyah, adalah nafiyah, adalah huruf akhor, adalah zaidah, adalah musyabbah bilaisa, banyak. La ini ada dua jenis, yang pertama la jawabiyah, yang kedua la nahiyah. Yang akan kita bahas pembahasan la nahiyah pada pertemuan, pada latihan-latihan yang ada di dekat. Setelah selesai pembahasan tentang Darsul Khamis Asyara, pelajaran yang ke-15, sekarang kita masuk ke latihan yang pertama, Sahih Mayali. Tamarin itu latihan-latihhan. Tamarin Sahih Mayali. Benarkanlah pernyataan berikut ini. Nah, ini pernyataan di sini salah, nama-namanya salah. Nah, antum di sini untuk memperbaiki yang benar siapa nama yang sesuai dengan pernyataan di bawah. Nomor satu, Abu Bakrin ma'ahu majallatun. Ya, tidak salah. Cuman yang benarnya bukan Abu Bakar yang bersama majalah. Siapa yang bersama majalah, yang memiliki majalah? Ya, Faisal ya. Ya, Faisal ma'ahu majalah. Nomor dua, Faisal talibun jadid. Nah, ini salah. Bagaimana? Abu Fauzan yang benarnya? Humayun. Nah, yang benar adalah Humayun adalah talibun jadid, bukan Faisal. Nomor tiga, Bashirun katabal ajwibata bil qalamil ahmar. Bashir menulis jawaban-jawaban dengan pena warna merah. Ini juga salah, bukan Bashir yang benar, Pak ya. Abdurrahman ya. Nah, Abdurrahim kalau dicetakannya Abdurrahim. Nah, Abdurrahim kataba al-ajuba bil qalam al-ahmar. Benar adalah Abdurrahim. Nomor 4, Hamzah wa ibnil yaum. Ya, Abu Syaimah, benar apa? Yang tidak hadir siapa? Hisam ya, Hisam. Hisam wa ibnil yaum. Nah, ini juga untuk melatih pemahaman di dalam memahami nas yang telah disebutkan. Iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut ini. Tazhabu bimahillah, menunjukkan larangan. Jadi la tazhab. Taktubu dimasukilah la taktub. Tashrobu dimasukilah la tashrob. Nah, lihat harokatnya berubah jadi sukun ketika dimasukilah. Ini namanya madzum, dalam badan madzum. Tazhabu, kamu pergi. Kalau untuk menunjukkan larangan, jangan kamu pergi. Kasihlah la tazhab. Taktubu, kamu menulis. Kalau menunjukkan larangan, kasihlah la taktub dan disukunkan. Tashrobu, kamu minum. Kalau menunjukkan larangan, jangan kamu minum. La tashrob. La tashrob. Nah ini. Nah, ini namanya fi'il nahi. Fi'il nahi adalah fi'il yang didahului dengan la nahiya. Namanya fi'il nahi. Fi'il nahi adalah fi'il yang didahului dengan la nahiya. Dan ini sama. Fi'il amar ada tasrifannya. Dan ini berlangsung pada anta dan antum, antunna. Sampai antunna. Gak ada huwa, domir goib gak ada. Demikian juga domir yang mutakalim gak ada. Ini sudah lewat tempat sama seperti yang sebelumnya. Anta la tazhab. Kalau dua orang, antuma la tazhaba. Kalau antum, la tazhabu. La tazhaba. Ini aja biasanya. Kalau anti, la tazhabi. Antuma untuk perempuan. La tazhaba. Antunna. La tazhabna. Nah, ini namanya fi'il nahi, perubahan-perubahannya. Sama fi'il amr ada perubahan-perubahan. Kalau anta la tazhab, antuma la tazhaba, antum la tazhabu, anti la tazhabi, antuma la tazhaba, antunna la tazhabna. Dan ini juga sama. Larangan sama juga seperti al-amr, ada tiga, ada yang namanya suatu larangan yang menunjukkan perintah, jangan kamu pergi. Ada juga larangan tapi melarang sesuatu yang di atasnya, namanya su'al, permohonan. La tu'akhidna. Nah, ini memohon, jangan agar jangan dihukum, jangan diazab. Dan ternyata ini sama juga seperti fi'il amr dan tahdzir pada. Ini berlaku pada mukhatab. Berlaku pada mukhatab saja. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kanan, anta, antuma, antum, anti, antuma, antum, antuma, antuna saja. Adapun ana, nahnu, enggak masuk. Demikian juga huwa, humahum, hiya, humahuna, enggak masuk juga. Yang ghaib dan juga yang mutakallim enggak masuk, khusus pada anta sampai antuna saja. Nah, ini bisa dikiaskan dengan yang lain. Misalkan ada kalimat la taktub. Bagaimana al-ahkiman la taktub kalau di tasrif? La taktub, la taktuba, la taktubi, la taktabi, la taktubi, la taktubi, la taktuba, la taktubi. Nah, iya. Demikian dikiaskan juga dengan yang lain, misalkan la tashrob. Ya bagaimana? Ya Abu Ja'far. La tashrob, la tashrob, la tashrob, la tashrob. Nah, dan ini keadaannya jazm kalau dalam nahwu. Kalau tadi kan tadhabu. Doma ini dalam keadaan rofa. Nah, berkata tadhab sukun ini dalam keadaan jazm. Semuanya dalam keadaan jazm. Ketika dimasukin la namanya la nahya. Ketika dimasuki la nahiyah, maka dalam keadaan jazm. Walamat jazmnya tergantung kalau la tanhab dalam keadaan sukun. Dan dia wajib dalam keadaan jazm. Karena dia la-nya la nahiyah. Namanya la nahiyah. Nah, contoh-contohnya di sini. Yang disebutkan ada sekitar 10 contoh. Dan fi'il yang didahului dengan la nahiyah namanya fi'il nahi. Namanya ini adalah fi'il nahi. Fi'il nahi. Fi'il yang didahului dengan la nahiyah namanya fi'il nahi. Fi'il nahi. Nah, kita baca latihan di sini. Ada 10 latihan. Nah, awalan ya Musa anta maridun wala tahruj minal baiti wala tadhhab ilal madrasati. Wala tal'ab fisari'i. Mana fi'il nahinya? Ya, apa? Ya, dari awal lagi nih, Pak. Al-Imam. La takhruj. La tadhhab. La tal'ab pada 3. Artinya ya Musa, wahai Musa, anta maridun. Engkau dalam keadaan sakit. Wala takhruj minal bait. Janganlah kamu keluar dari rumah. Wala tadhhab ilal madrasah. Janganlah kamu pergi ke sekolah. Wala tal'ab fi syari'. Janganlah kamu bermain di jalan raya. Syari' itu jalan raya. Jalan raya yang besar bahasa Arabnya syari'. Torik jalan juga, tapi kalau syari' identik dengan jalan raya yang besar. Salisannya, la tajlis fi thoriq. Ya, Bapak Haji. Mana fi'il nahinya? La tajlis. Ya, jangan kamu duduk di jalan. Torik juga jalan juga, tapi kalau syarik biasanya jalan yang besar. Nomor 3, iftahin nafizata wala tahtahil bab. Iftahin nafizata wala tahtahil bab. Mana fi'il nahinya? Ya. La tahtah. Iftahin nafizah, buka jendela. Wala tahtah, dan jangan kamu buka pintu. Dan jangan kamu buka pintu. Nomor 4, la tadhhak fil fasl. Ya, mengapa Bu Jabat? La tadhhak, jangan tertawa di kelas. Tadhhak itu tertawa terbahak-bahak. Fil fasl, dalam kelas. La tadhhak fil fasl, jangan tertawa dalam kelas. Nomor 5, la ta'kul. La ta'kul fis syari'. Mana fi'il nahinya? La ta'kul, jangan kamu makan di jalan raya. La ta'kul fisyari. Nomor 6, la takdzib. Ya, fi'ilnya mana? Ya, la takdzib. La takdzib, jangan berdusta. Nomor 7, la tahlik lihyataka. Mana fi'ilnya? Ya, Pak Herman. La tahlik, jangan mencukur. ahlik itu mencukur lihyataka jenggotmu. Lihyataka jenggotmu. Nomor 8, la taf'alni hadas su'al. Mana fi'ilnya Abu Wildan? La taf'alni, jangan kamu bertanya kepadaku pertanyaan ini. La taf'alni, jangan kamu bertanya kepadaku pertanyaan ini. La tajrib zamilaka. Mana fi'ilnya? Ya, al-akhiman. La tajrib. La tajrib. Ya, jangan kamu mukul. La tajrib zamilaka, temanmu. Zamil, teman. Qala Ibrahim alaihi salam li abi, ya abati la ta'budi syaitan kama jaa fi surati Maryam. Mana fi'il nahinya? Baji. La ta'bud, ya jelas. Berkata Ibrahim alaihi salam kepada ayahnya li abi, ya abati, wahai ayahku. Ya abati itu ya abi sama aja, cuma ianya diganti ta. Ya abati, maknanya ya abi, wahai ayahku. La ta'budi syaitan, janganlah kau menyembah syaitan. Kama jaa fi surati Maryam, sebagaimana dalam surat Maryam. Nah, jadi gampang. Kalau ada fi'il nahi yang tadinya domah jadi sukun. Tazhabu, pergi. Kamu jangan pergi. La tazhabna. Adkhil la nahiyah 'alal af'al atiyah waqbit awakhiraha. Masukkan la nahiyah 'alal af'al atiyah dalam fi'il-fi'il berikut ini, waqbit awakhiraha, dan berilah harokat di akhirnya, apakah sukun atau tidak. Tadkhulu dimaskin la, jadi bagaimana bacanya ya Abu Fauzan? La tadkhul. Tasma'u dimaskin la, la tasma'. Tanzilu dimaskin la, la tanzil. Taqtulu dimaskin la, la taqtul. Ta'khudhu dimaksudnya la, la ta'khud. Taqta'u dimaksudnya la, la taqta'. Tarkabu dimaksudnya la, la tarkab. Tarfa'u dimaksudnya la, la tarfa'. Dan maknanya jangan. Jadi la itu ada yang maknanya jangan, ada maknanya tidak. Ini beda. Kalau jangan, tidak. Jangan, kamu pergi. Kalau tidak pergi, dengan jangan pergi beda. Kalau tidak pergi penghabaran. Nanti la-nya la beda. Ada la yang mananya penghabaran. Namanya la nahiyah. La yadhabu. Ini enggak cukup. La yadhabu. Ini enggak ada. La yadhabu. Kalau ini mananya tidak pergi. Beda dengan la tazhabu. La tazhab maknanya jangan. Yang ini namanya la nafiyah, namanya tidak. Yang ini yang maknanya la, maknanya adalah nahiyah. Beda. Sehingga harus bedakan. Ada la yang artinya jangan, la tazhab, jangan kamu pergi. Ada juga la tazhab, kamu tidak pergi. Beda. Bedanya di siapa? Yang pertama la tazhabu penghabaran. La tazhabu, kamu tidak pergi. Ngabarin bahwanya kamu tidak pergi. Tapi kalau la tazhab, perintah kamu jangan pergi. Nah, beda. Nah, ini sama-sama la, cuma kalau la yang mana yang tidak itu domah la tazhabu. Tapi kalau yang maknanya jangan, maknanya jangan kamu pergi, maka maknanya la-nya la nahiyah. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab, sama-sama didahului dengan la, tetapi maknanya beda. Kalau la-nya nafiyah, yang maknanya perhabaran, hanya menafikannya, kamu tidak pergi. Semua berita bahwanya kamu tidak pergi. Tapi kalau la nahiyah, kamu jangan pergi. Perintah supaya kamu jangan pergi. Bukan sekedar berita, tapi perintah kamu jangan pergi. Nah ini, nanti ada perbedaannya. Ada dua perbedaan. Nah, contohnya tadkhulu dimasuki la nahiyah, la tadkhul. Jangan kamu masuk. Tasma'u, kamu mendengar. Dimasuki la tasma', jangan kamu mendengar. Tanzilu, turun. Dimasuki la tanzil, jangan kamu turun. Taqtulu, membunuh. La taktul, jangan kamu bunuh. Takulu, mengambil. Dimasukin la, la takrut, jangan kamu mengambil. Taktau, memotong. Dikasih la, la takko, jangan kamu memotong. Tarkabu, berkendaraan. La tarkab, jangan kalian, jangan kamu berkendaraan. Tarfau, mengangkat. La tarfa, jangan kamu mengangkat. Ta'amal mayali, ayat yang keempat. Atau perhatikan yang berikut ini. Aidah yang berikutnya yang sudah lewat. Ya Ahmad, kalau satu orang, la tazhab. Tapi kalau perempuan, ya Maryam, untuk perempuan, anti, la tazhabi. Ya Ikhwanu, nah, untuk laki-laki banyak, ditambahin waw dan nun, la tazhabu. Kemudian ya Akhwat, untuk perempuan banyak, la tazhabna, ditambahin nun. Yang sudah lewat namanya nun apa? Nun yang ada pada la tazhabna. Ya Abu Fauzan. Ya Abu Fauzan, nunnya nun apa? Nun niswah atau nun inah, menunjukkan perempuan banyak. La tazhabna. Nah ini. Maka dengan ini kita bisa merintahkan kalau ya Khalid la tazhab. Tapi kalau misalnya ya Aisyah la tazhabi. Ya Aisyah la tazhabi. Kalau banyak, ya tulab la tazhabu. Tapi kalau misalnya perempuan, ya qalibat la tazhabna. Ini. Misalkan ada kalimat, ya qalib la taktub. Nah, kalau kita mau nyuruh perempuan, Zainab misalkan, ya Zainab, maka bagaimana perintahnya? La taktub, kalau Zainab, la taktubi. Nah, kalau misalkan satu orang, ya Khalid, la taktub. Tapi kalau banyak, ya tulab, bagaimana perintahnya? La taktubu. Kemudian juga misalkan kita merintahkan banyak anak-anak perempuan. Ya banat, berarti bagaimana? Kalau ya Khalid, la taktub. Kalau ya banat, la taktub. Nah ini. Kalau sudah paham, nah ini latihan. Latihan ini menjawab pakai fiil yang cocok untuk jawaban titik-titik di bawah ini. Apa fiil yang cocok untuk mengisi titik-titik di bawah ini dengan didahului dengan la? Nah ini perlu kosakata tentunya. Murojaah kosakata yang lewat. Nomor satu, ya Zainabu la titik-titik nafizah. Wahai Zainab, jangan titik-titik nafizah. Apa kira-kira yang cocok? La tahtah. Zainab perempuan. La taftahi. Nah, jadi jawaban pertama la taftahi nafizah. La taftahi an-nafizah. Nomor dua, ya ayyuhan nasu la titik-titik asyaitan. Siapa gila kita berkata? Nah iya, la ta'budu. La ta'budu, pakai waw ya. La ta'budu. La ta'budu syaitan. Nomor tiga, ya akhwati la titik-titik gurfati bil miknasatil qadimah. Apa nih kira-kira jawabannya? Abu Wildan. Apa? Menyapu. Karena saya nusu menyapu tuh. Karena saya nusu. Jadi la tak nus. Nah ya la tak musna. Ini harus tahu dulu bahasa Arabnya menyapu apa. Karena saya nusu. Karena saya nusu. Isim alatnya miknasah. Nah, miknasah kan sapu. Ini isim alatnya. Nah, dipecahnya miknasah itu dikata karena saya nusu. Artinya menyapu. Nanti di tasrifannya karena saya nusu ada isim alatnya namanya miknasah. Nah, jadi jawabannya la tak musna gurfati bil min miknasatil qadimah. Ya akhwati, wahai saudara-saudariku, jangan kau menyapu kamarku dengan sapu yang lama. Nomor 4. Ya walad la titik-titik fil fasl. Apa nih kira-kira jawabannya? Ada yang bisa jawab? La takrut misalnya min. La tal'ab, la tadhak. Banyak. La tal'ab fil fasl. Ya walad la tal'ab fil fasl. La tal'ab fil fasl atau la tadhak fil fasl juga bisa. atau la talab dulu ya. Jangan kamu bermain di dalam kelas. La talab. Nomor 5, ya binti la titik-titik ma'an baridan. Ini gampang. La perempuan, la tasrobi. Ya binti la tasrobi ma'an baridan. Jangan kamu minum air dingin. Kalau laki-laki lah la tasrob, tegak. Kalau perempuan lembut lebih ini la tasrobi, nah, lebih halus ya makanya. Iya, nah ini dari segi balagohnya aja. Kalau perempuan nyuruhnya lebih halus. Kalau misalkan laki-laki la tazhab, tegak. Tapi kalau perempuan la tazhabi, ada iya-nya untuk menunjukkan perempuan yang disuruh. Ya abnai la titik-titik minal fasli bi asnai darat. Apa nih, ada yang tahu jawabannya? La tahruju, benar. La tahruju minal fasli fi asnai daras. La tahruju, jangan kamu keluar. La tahruju. Karena ini banyak abnai. La tahruju minal fasli fi asnai daras. Jangan kamu keluar dari kelas di tengah-tengah pelajaran. Nah, nomor 7. La titik-titik minal hafilah fi hadhil mahattati ya ukhti. Ada yang tahu apa nih jawabannya kira-kira? Jangan titik-titik dari bis di halte ini, wahai saudaraku. Ya, gimana Bu Jafar? La tanzili. Nah, nazala kan turun, nazala yanzilu. Nah, tapi jangan kamu turun. La tanzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. Ukhti, la tanzili. Nomor 8, ya binti la titik-titik lahma bihada sikil. Apa nih jawabannya? Koto'a. La taqto'i. Taqto'i. La taqto'i allahma bihada sikil. Jangan kamu memotong. La taqto'i allahma daging ini dengan pisau. Jangan memotong daging bihada sikil dengan pisau ini. Sikil yaitu pisau. Masih ada dibaliknya ternyata. Nomor 9. Ya ikhwan la titik-titik ila mat'am qobla sa'atil wahidah. Qobla sa'atil wahidah. Apa kira-kira jawabannya? La tazhabu, ini jelas ada ila. La tazhabu ila mat'am qobla sa'atil wahidah. Ya ikhwan, wahai saudara-saudara laki-lakiku, la tazhabu, janganlah kalian pergi ila mat'am, ke rumah makan. Al-mat'am itu rumah makan. Dari kata to'am, to'am makanan, tempatnya namanya mat'am. Jangan kalau pergi ke rumah makan qobla sa'atil wahidah, sebelum jam 1. La titik-titik ala saburoh ya Aba Bakir. Ini gampang juga. Apa nih kira-kira? La taktub. Ya, la taktub ala ala saburoh ya Aba Bakir. Ta'amal mayali, perhatikan yang berikut ini. Nah, tadi sudah singgungkan, ma'la ada dua macam, ada la nahiyah yang artinya tidak. Nahiyah juga ini ada dua macam, ada la nahiyah saja, ada la nahiyah di jinsi, ada la jinsi. Ini biasanya masuk ke ising. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak sembah kecuali Allah, itu la nahiyah il jinsi. Ada la nahiyah, nah, la nahiyah yang maknanya tidak. Yang kedua la nahiyah yang maknanya jangan. Contoh di sini lima la tahkulu ya akhi, kenapa kamu tidak makan wahai saudaraku, namanya tidak. Atau contoh yang kedua ala tazhabu ilal ma'ab, mengapa kamu tidak pergi ke ma'ab, ke lapangan. Ala a juga maknanya apakah, sama dengan hal. Apakah kamu tidak pergi ke lapangan? Ini bertanya. Manis. Tapi kalau la nahiyah, maka dia maknanya jangan. La takul dan menjazmkan. La takul hadza ya akhi. Jangan kamu makan ini wahai saudaraku. La tazhab ilal mal'ab. Jangan kamu pergi ke lapangan. Jadi ada dua perbedaan antara la yang maknanya nahiyah dan la nahiyah. Ada perbedaan. Perbedaan. La and antara la yang namanya la nafiyah dan la yang namanya nahiyah. Perbedaan. Perbedaan pertama adalah maknanya. La nahiyah maknanya adalah jangan. Kalau yang kedua, nafiyah maknanya tidak. Nah, perbedaan kedua, la nafiyah membuat fi'il setelahnya keadaannya jazm. Setelahnya jazm. Tapi kalau la nahiyah tidak. Membuat adanya jazm. Hanya ini contohnya la tazhab jazm. Maupun la tazhab. Kali ini la tazhabu jazm. Tetap ada pengaruh. Nah, ini perbedaan antara la nafiyah dengan la nahiyah. Kalau sudah tahu perbedaannya, nanti bisa kasih PR. PR buat cari di Al-Quran contoh-contoh la nahiyah yang menunjukkan larangan. Nah, contoh ada contoh la taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Nah itu la-nya adalah la yang mana nahiyah. Nah ciri-cirinya apa la menunjukkan nahiyah? Artinya jangan, menunjukkan larangan. Jangan. Tapi kalau la yang nafiyah maknanya tidak. Nah, ini banyak la tajidu qauman, la tajidu sadomah. Nah, jadi nafiyah, tidak kamu dapatkan. Maksudnya terjemahan dalam Quran tidak kamu dapatkan suatu kaum. Berarti dia la-nya la yang artinya tidak. Nah, sudah lewat. Jangan dan tidak beda. Kalau jangan melarang suatu perbuatan, tapi kalau tidak hanya penghabaran saja. Yang kedua, membuat fi'il setelahnya dalam keadaan jazm. La tajhab sukun. La tajhab sukun. Tapi kalau la yang merupakan nafiyah, dia dibaca tetap domah. Adalah, gak memaruh hal, sebelum adalah dibaca tajhabu, adalah tajhabu gak berubah jadi jazm. Jangan berubah jadi sukun. Tetap dia baca la tajhabu. Baik, dengan ini alhamdulillah kita selesai. Dan tugas PR untuk para ikhwah, cari contoh 3 saja di dalam Al-Quran yang ada la nahiyah yang maknanya jangan. Yang maknanya jangan. Dua tanda tadi sudah disebutkan. Yang pertama la nahiyah artinya jangan. Sehingga kalau anda lihat terjemahan, la taqrabu zina, jangan kamu dengar zina. Yang kedua, dalam keadaan jazm. Nah, taqrabu jazm, dengan dihilangkan nunnya. Sehingga cari 3 saja contoh dalam Al-Quran yang ada la nahiyah. Lebih banyak lebih bagus. Tapi 3 kalau anda bisa dapatkan juga masya Allah. Jadi PR buat teman yang akan datang, diharapkan para ikhwah dengan ajak PR ini termotivasi untuk mencoba mencari. Ternyata la nahiyah ini banyak kita jumpai dalam Al-Quran. La yang artinya jangan. Kalau la yang artinya tidak, itu maknanya nafiyah. Saya mungkin sampai sini aja pelajaran dari Durusul Qoh. Insya Allah pelajaran 7 sampai dengan terakhir pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.